Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, baqiya ma'ana ma yustafadu minal hadith. Ma yuqad min hadal hadith, istafadna min hadal hadith fawaid jammah, minha i'ta'ul mu'allafati qulubuhum minal ghanimah bihasbi ra'yil imam wajtihadih. Pemberian untuk kaum mu'allafati qulubuhum dari pampasan perang itu sesuai dengan ra'yu al-imam, atau sesuai dengan pendapat imam. Wajtihadihi, sesuai dengan ijtihadnya imam. Tidak ditentukan berapa, walaupun ditentukan secara umumnya falillahi khumusahu, seperlima ini untuk siapa? Apakah seluruhnya untuk fuqara wal masakin, atau seluruhnya untuk mu'allafati qulubuhum, atau dibagi-bagi rata? Tidak diatur pembagian rinciannya, kembalinya kepada al-imam. Kalau imam melihat sekarang yang diperlukan adalah untuk mu'allafati qulubuhum, maka bagikan kepada mereka. Walaupun ada fuqara, tetapi mereka orang yang sudah kokoh imannya dan yakin sang imam bahwa mereka enggak akan goyah dengan urusan dunia, maka pentingkan yang paling penting dulu. Al ahammu fal aham. Idan i'ta'ul mu'allafati qulubuhum min al ghanimah min ijtihad al imam au bihasbi ra'y al imam. Wa min hadha aidan, dari sini juga kita mendapatkan faedah ukhra, wahia bahwa pembagian dari al-khumus tidak dibagi rata. Sebab ada yang berpendapat dibagi rata. Lillahi walil rasul, dikatakan falillahi khumusahu walil rasul wal til qurba wal yatama, dikumpulkan terus dibagi rata. Tidak. Sama dengan pembahasan 8 asnaf yang disebutkan dalam masalah zakat. Apakah zakat itu harus dibagi 8 dan dibagikan kepada 8 asnaf masing-masingnya 1/8? Tidak. Tidak demikian. Al-hasab, sesuai dengan keadaannya. Al-hasbil hal, sesuai dengan keadaannya. Kalau di sana banyak fuqara, sedangkan yang lain bisa dibantu oleh yang lain, maka cukup fuqara saja. Sebagaimana ketika kita bahas hadis tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dikembalikan pada orang miskin mereka. Ada pertanyaan, kenapa orang miskin saja? Bukankah zakat itu yang berhak menerimanya ada 8 asnaf? Ada fuqara wal masakin wal gharimin, ada ibnu sabil, ada fisabilillah, ada anak yatim, ada sekian banyak. Kenapa kok fuqara saja yang disebut? Karena tidak harus dibagi rata 8 asnaf. Wa kadzalika min hadza, demikian pula pada al-ghanimah. Al-khumus ini dibagikan pada siapa? Ala hasbi ra'il imam. Ala hasbil hal. Barakallahu fikum. Thaniyah, ayal faedah thaniyah. Jawazu hirman man wasaqa bidinihi taba'an lil maslahatil 'ammah. Bolehnya tidak diberi hirman, maksudnya diharamkan atau dihalangi, tidak diberi. Man wasaqa bidinihi, orang yang sudah dipercaya agamanya. Yang kalaupun tidak diberi enggak akan kemudian marah atau tersinggung, atau kemudian menjauh dari agama, enggak mau lagi taklim, enggak dikhawatirkan seperti itu. Maka itu tidak mengapa. Ala hasbil maslahah. Karena ada maslahat yang lebih penting. Kalau memang jumlahnya mencukupi, enggak ada masalah dibagi semuanya. Tetapi ketika jumlahnya terbatas, maka kita harus memilih al-aham. Law kana yakfihim jami'an wa bihi wa ni'mah. Kalau memang cukup seluruhnya, alhamdulillah. Tetapi kalau terbatas jumlahnya, maka dipentingkan yang paling penting dulu. Yang ini gak diberi, insya Allah mereka gak akan lari dari agama, gak akan mereka kemudian menjauh dari ilmu, menjauh dari ahlussunnah, enggak. Jangan khawatir. Maka pentingkan yang ini dulu, agar hatinya jinak, agar tenteram, agar jangan sampai mereka begini dan begitu. Ada barakallahu fikum al-maslahah. Idan jawaz hirmani man wastaqa bidinihi taba'an lil maslahah. Tentunya kembalinya kepada maslahat, yang mengikut maslahat al-ammah, kepentingan secara umum. Maslahat yang terbaik secara umum. Salisan. Anna ar-raghbata fil asya'i ad-dunyawiyyah la takhillu bi imani ar-raghib wa ikhlasihi. Idza kana lam ya'mal li ajli ad-dunya faqat. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم. ثالثا أو ثالثة، الفائدة الثالثة، أن الرغبة في الأشياء الدنيوية، keinginan terhadap perkara-perkara dunia, لا تخل، tidak merusak. بإيمان الراغب، tidak merusak keimanan orang tersebut, raghib, orang yang ingin pada dunia tadi. Wa ikhlasihi, tidak merusak keikhlasannya. Idza kana lam ya'mal li ajli dunya faqat, kalau memang dia beramal bukan hanya karena dunia saja, bukan hanya karena dunia saja. Dia berharap akhirat. Tetapi dia juga berharap kalau mendapatkan ghanimah. Itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤنبهم. Nabi SAW tidak mencerca mereka. على رغبتهم, atas رغبه mereka. Tidak mencerca mereka atas keinginan mereka pengin mendapatkan bagian pampasan perang. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW hanya menjelaskan bahwa kalian dapat yang lebih besar. Mereka yadhabun bishatihim wa jimalihim, mereka pergi dengan unta mereka, dengan kambing mereka. Wa antum tadhabun bin nabi ala tardun, tidakkah kalian ridha? Artinya Nabi menjelaskan bahwa engkau mendapatkan sesuatu yang lebih dari mereka, yaitu keistimewaan kalian. Aku tetap kembali kepada kalian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyatakan kenapa kalian senang dunia. Tidak berkata begitu. Mengapa? Karena manusiawi. Orang senang mendapatkan sesuatu adalah manusiawi. Tetapi jangan mempengaruhi agama kalian. Orang senang mendapatkan keuntungan, senang mendapatkan dunia, senang mendapatkan, itu manusiawi. Memang zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal an'ami wal harf ila akhir al-ayah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia sudah zuyyina, sudah diindahkan ke dalam hatinya syahawat minan dunia. Tetapi pesannya, jangan mempengaruhi agama kalian. Berjuang kalian jangan karena dunia. Jihadnya kalian jangan karena dunia. Beribadahnya, berdakwahnya, belajarnya, cari ilmunya, jangan karena dunia. Tetapi karena Allah SWT ingin menegakkan agamanya, ilman wa amalan. Ingin menegakkan agama secara ilmu dan secara amal. Kalau kemudian dibagikan ghanimah, alhamdulillah, senang, itu wajar. Ternyata dibagikan pada orang lain, sedih, kok saya gak dapat ya, itu juga wajar. Tetapi Nabi menghibur mereka, yusallihim tasliyah, diberi tasliyah, diberi hiburan, bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu aku akan kembali pada kalian. Dan ditambah lagi dengan doa, Allahumma arhamir ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Sungguh seorang mukmin dengan doa Rasulullah sangat bahagianya lebih daripada mendapatkan dunia wa ma fiha, lebih daripada mendapatkan seluruh dunia. Ini barakallahu fikum keistimewaan orang-orang Ansar. Dan ini menunjukkan bahwa ar-raghib fid dunya tidak tercela selama tetap di dalam agamanya dan tidak menjalani yang haram untuk dunia. Barakallahu fikum. Yang keenam, yang kelima, masyru'iyatul rabi'ah, masyru'iyatul maw'idah wal khutbah fil munasabat wa tabyinil haqq. Yang keempat, kita mendapatkan faedah penting disyariatkannya maw'idah, tausiyah, disyariatkannya memberikan nasihat, khutbah, ceramah pada momen-momen tertentu, munasabah, kesempatan-kesempatan tertentu. Artinya bukan yang rutin, pelajaran di kelas atau pelajaran di malam hari, di hari Rabu, hari Kamis, hari ini, hari itu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ketika melihat gejala-gejala kejelekan, suruh ke masjid seluruhnya. Kemudian berdiri di mimbar. Innal hamdalillah ila akhirih. Amma ba'd. Aku mendengar di tengah-tengah kalian ada yang masih melakukan begini dan begitu. Ittaqullah, hadza haram. Ini perkara seperti ini perlu. Tidak hanya membaca kitab urut dari awal sampai akhirnya itu bagus. Itu mempelajari ilmu. Tetapi fil munasabat, di dalam munasabat, momen-momen tertentu. Ketika ada sesuatu kejadian, Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika ada berita-berita bahwa sebagian mereka sepertinya keberatan dengan pembagian ghanimah, Rasulullah kumpulkan. Tausiah. Sehingga jangan kalian merasa enggan atau merasa, oh tausiah lagi, dikumpulkan lagi, ada apa sih? Itu suatu yang sunnah. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Maka barakallahu fikum, ar-rabi'ah minal fawaid, masyru'iyatul maw'idhati wal khutbati fil munasabat wa tabyinil haq. Dalam munasabah-munasabah tertentu dan dalam menjelaskan kebenaran. Demikian pula kalau tersebar syubhat, pengkaburan, atau pemahaman yang muncul baru-baru ini atau akhir-akhir ini, besok umumkan ajian menyingkap tafsir kesesatan atau membuktikan kesesatan. Karena saat itu sedang ramenya dan sedang menyebar di mana-mana pemikiran seperti itu. Harus ada bantahan. Itu juga munasabah. Nah, jangan dicerca dengan kalimat isinya rudut-rudut terus, bantahan-bantahan terus. Barakallahu fikum. Isinya dakwah cuma dua. Al-ardu warad. Al-ardu waraddu. Cuma dua. La thalitha lahuma. Menjelaskan dan membantah. Apa lagi? Ini hak, ini hak, ini hak, ini hak. Itu baru sepotong. Itu baru separuh dari dakwah. Harus menjelaskan pula yang ini batil, yang ini batil, yang ini batil. Baik. Separuh pertama, ini hak disebut al-ardu. Menunjukkan. Ini kebenaran, ini buktinya, ini dalilnya. Sedangkan separuh kedua, ini batil, hati-hati. Ini menyimpang, hati-hati. Ini rudud. Ar-rad. Maka da'wah bainal ard war-rad. Yang namanya da'wah berisi al-ardu bar-raddu, menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Sehingga kalau ada orang-orang hizbiyun berkata, sudahlah, enggak usah kita bicara kesalahan-kesalahan orang lain. Kita bicara saja kebenaran-kebenaran, aji saja. Maka fa'lam annahu dhal. Ketahuilah bahwa dia sesat. Agamanya separuh. Dakwahnya separuh. Tidaklah ditulis kitab-kitab kecuali di dalamnya mengandung rad. Kenapa ditulis manhaj ahlu sunnah wal jamaah oleh Imam Hibatullah al-Lalikai? Karena munculnya ahli bid'ah yang semuanya mengaku ahlu sunnah. Tidak. Bukan seperti itu. Ahlu sunnah seperti ini. Ini, ini, ini. Rad. Kitab as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Yang namanya hampir sama. Ahlu as-sunnah, syarhus sunnah. Apa lagi? Semuanya diiringkan dengan sunnah. Isinya prinsip-prinsip ahlu sunnah dan membantah prinsip-prinsip batil yang menentang ahlu sunnah. Itu isinya. Sama semuanya. Wahada rudud. Hadihi rudud. Barakallahu afikum. Wahadihi min hadha. Wahadihi min hadihil faedah. Masyru'iyatul maw'idah wal khutbah fil munasabat wa tabyinil haqqi. Al-khamisah. Faedah yang kelima. Annal qa'id bil hamzah. Annal qa'id wal amir wa ashabil wilayat la yatasarrafuna fi syu'unil 'ammah min ghairi an yubayyinu lir ra'iyyati maqsadahum fiha. Faedah kelima, bahwa seorang pemimpin al qa'id dari kata qiyadah, alladhi yaqudu an-nas, yang membimbing manusia dan menuntun manusia, wa minhum amir, termasuk dalamnya amir, wa ashabul wilayat, pemimpin-pemimpin daerah, penguasa, presiden, gubernur, apa lagi, bupati, kepala desa, apa lagi yang bawahnya lagi, Pak RT, Pak RK. Enam. Semuanya ketika mereka melakukan satu kebijakan. La yatasarrafuna fi syu'unil 'ammah. Tidak boleh mereka melakukan semua atau seluruh kebijakan-kebijakan yang berkait dengan keumuman manusia. Kecuali harus dijelaskan apa tujuannya dan kenapa demikian. Labud. La yatasarrafun min ghairi an yubayyinu. Jangan mereka melakukan kebijakan-kebijakan min ghairi an yubayyinu, tanpa menjelaskan lirra'iyah, kepada rakyat. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia banyak dari bahasa Arab. Ra'iyah, rakyat. Rakyat. Ra'iyat. Yubayyinu lirra'iyah, menyampaikan kepada rakyat. Rakyat. Maqsadahum, tujuan mereka. Fiha. Ini jalan saya akan tutup. Akan saya bikin benteng di sini. Wow, rame marah semua sebentar. Saya akan jelaskan. Mengapa? Karena ini demikian, maka berbahaya bagi lalu lintas. Maka saya akan memberikan jalan keluar tiga. Ke kanan di sana, di belakang sana, sama di kiri sini. Oh, selesai. Kalau tidak dijelaskan, mereka marah semua. Jalan tiba-tiba ditutup. Terus saya mau lewat mana? Sebentar. Kami akan jelaskan. Nanti jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Dan karena jalan ke sana lebih aman lalu lintasnya daripada jalan ke sini. Baru mereka melihat betapa bijaknya pemimpin tadi. Dan ternyata kepentingannya untuk kepentingan rakyat. Dan untuk kebaikan rakyat. Walhamdulillah. Hakikatnya kebijakan mereka seluruhnya untuk rakyat, untuk kepentingan rakyatnya. Barakallahu fikum. Illa man syadza, kecuali yang nyeleneh. Keumumannya begitu. Hanya saja ada yang rakyat paham, ada yang rakyat enggak paham. Rakyat paham akan bersyukur, alhamdulillah pemerintah kita memperhatikan kita. Tetapi yang tidak paham marah. Mengapa kok harus begini? Kenapa harus begitu? Ketika pertama kali jalan dibikin satu jalur, banyak yang marah. Tapi setelah berjalan enak juga ternyata. Lancar lalu lintas. Tadinya bingung, ini satu jalur, ini satu jalur, dia mau lewat mana? Semua marah. Tapi setelah dijelaskan, dijelaskan, dijelaskan, dengan prakteknya, mereka merasakan bahwa itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Berarti tahunya ra'iyah bahwa itu untuk kebaikan mereka, bimada? Hah? Bittabin. Idan, mal fa'idal khamisah? La yatasarrafun. Awal imam, wal qaid, wal amir, wa ashabul wilayat, tidak melakukan kebijakan apapun kecuali harus menjelaskan apa tujuannya, apa maksudnya. Yang keenam, kaunun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi yang kelima tadi diambil dari mana dulu sebelum kita masuk yang keenam? Faedah tadi diambil dari mana? Dalam hadis. Dari penjelasan tentang kenapa pembagian ghanimah hampir semuanya dibagikan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Apakah karena Nabi SAW hatinya cenderung pada Quraisy karena sama-sama Quraisy, berarti itu kolusi, nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. KKN, mementingkan sukunya sendiri, Quraisy. Tidak. Dijelaskan oleh Nabi, wah itu ta'liful qulub. Mu'allafati qulubuhum, bahkan jelaskan dalam Quran wal mu'allafati qulubuhum. Nah, barakallahu fikum. Yang keenam, kaunun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rahmah wa barakah ala al-ummah. Kita dapati faedah yang keenam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam merupakan rahmat, merupakan barakah atas umat ini. La siyamal ansar, khususnya orang-orang ansar. Nabi ini rahmat buat seluruh manusia, khususnya buat orang ansar. Kaunun Nabi SAW rahmatan wa barakatan. Apa dalilnya? Ini buktinya. Dalam hadis ini bukti. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyayangi rakyatnya, menyayangi kaum muslimin, dan menyayangi orang-orang ansar. Adapun dalil, nah, wama arsalna illa rahmat, wama arsalnaka illa rahmatan. Kami tidak utus engkau kecuali sebagai rahmat. Nah, innama bu'istu rahmatan walam ub'ath la'anan. Hadis fi riwayah fil hadis, tadi fil ayah, hadis fil hadis. Aku diutus sebagai rahmat, bukan sebagai tukang la'anat. Ma sabab wurud hadal hadis? Sababul wurud min hadal hadis anna rajulan jaa ila Nabi SAW wa qala ya Rasulullah ud'u ala bani fulan. Ya Rasulullah, doakan kejelekan kepada bani fulan, semoga Allah hancurkan mereka. Doakan kejelekan pada mereka. Kata Nabi, inni lam ub'ath la'anan, innama bu'ithu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menebar rahmat. Baik, itu dalil ayat dan hadis. Adapun bukti sudah disebutkan di sini, dan juga ada bukti lain ketika datang seseorang kepada Nabi SAW dan menyatakan kepada Rasulullah SAW, inna daus asatillah wa rasulah. Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Daus asatillah wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya. Udu' alaihim, doakan kejelekan pada mereka. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang hadir menyatakan, halaka Daus, halaka Daus, binasa Daus. Karena doanya Rasulullah SAW pasti terkabul. Ternyata yang diucapkan bukan menuruti permintaan orang tadi membinasakan Daus. Beliau menyatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Fa'aslama Daus. Wajahilan Nabi SAW. Mereka masuk Islam, datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Apa ini? Dalil atau bukti? Bisa bedakan dalil sama bukti. Yang tadi dalil, Nabi menyatakan aku diutus sebagai rahmat. Allah juga mengatakan engkau aku utus sebagai rahmat. Ini dalil. Tetapi mana buktinya? Ini buktinya. Rasulullah tidak mendoakan kejelekan pada suku Daus, tetapi justru mendoakan kebaikan. Hadis rahmat. Demikian pula dalam hadis ini ada bukti bahwa Nabi SAW rahmah wa barakah alal ummah. Sabi'an atau sabi'atan, ma lil ansari radhiyallahu ta'ala anhu min fadlin atau min fadlil imani wa nusrah lillahi wa rasulih awjabat isti'taruhum bin Nabi alaihi salam kama awjabat mahabbatuhu lahum وتقديمهم على غيرهم. Apa-apa yang ada pada kaum Ansar radhiyallahu taala anhum, apa-apa yang ada pada kaum Ansar radhiyallahu taala anhum, di antaranya fadlul iman, keutamaan iman mereka lebih dulu, tabawwa'u al-iman min qablihim, wan nusrah, dan pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, memberikan tempat dan menolong. Semua ini mengharuskan mereka menjadi orang-orang istimewa yang dipentingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang yang diistimewakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diwajibkan pula untuk mencintai mereka. Wa taqdimuhum ala ghairihim, mencintai mereka dan mengutamakan mereka di atas yang lainnya. Berarti faedah ketujuh adalah keutamaan kaum Ansar. Itu saja ringkasnya. Apa faedah yang kita dapatkan dalam hadis ini? Fadlul Ansar, keutamaan orang-orang Ansar. Dan karena keutamaan itulah Nabi mementingkan mereka, Nabi menyayangi mereka dan mengistimewakan mereka. Yang kedelapan, kita dapatkan pula min hadal hadisi alamah min alamatin nubuwah. Kita dapatkan tanda dari tanda-tanda kenabian. Fa innama dzakarahu mimma sayaqa'u 'alal ansar. Karena sesungguhnya apa yang disebutkan oleh beliau dari berita apa yang akan terjadi, itu belum terjadi. Seorang manusia tidak tahu hari esok. Tetapi Nabi tahu tentang apa yang akan terjadi. Berarti beliau dapat wahyu dari yang maha tahu. Kalau dapat wahyu, berarti beliau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di situ sisi pendalilannya, istidlalnya, mengapa dikatakan alamatun min alamatin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda kenabian. Karena beliau memberitakan ma sayaqa', apa yang akan terjadi bagi kaum Ansar. Bahwa nanti kalian akan dizolimi, nanti kalian akan diperbuat secara curang, tidak dipentingkan oleh penguasa kalian, nanti akan terjadi. Ternyata apa yang dikhabarkan oleh Nabi waqa'a, benar-benar terjadi kama akhbar. Waqa'a min ba'din muluk alladzina lam ya'rifu lahum hurmah wa sabiqah. Terjadi pada beberapa penguasa-penguasa yang tidak mengenali keutamaan kaum Ansar, yang tidak mengenali hurmatan wa sabiqah, tidak mengenali sabiqah mereka, ini sifat mereka yang mulia, yaitu pendahulu-pendahulu iman, sabiqin al-awwalin. Hurmah, kesucian mereka yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya penguasa-penguasa tadi bersikap dengan sikap-sikap yang zalim. Wabil khusus waq'atul harrah. Kejadian al-harrah itu adalah kejadian di Madinah di mana penguasa yang zalim menumpahkan darah di sana, merampas, mengambil, dan kata penguasa kepada tentaranya, kamu berbuat apa saja bebas terhadap mereka, penduduk Madinah. Penduduk Madinah, Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar. Penduduk Madinah turunan Ansar. Tapi mereka berbuat kedzaliman di sana. Membunuh, merampas, merampok. Melecehkan ila akhirih. Na'udzubillah min dzalik. Man yurid an yatawassa' falyaqra. Siapa yang ingin tahu ceritanya, kisahnya secara rinci, baca. Ada di perpustakaan kitab-kitab sirah. Barakallahu fikum. At-tasi'ah. Anna sabr al-jamil ala al-masa'ib min asbabi urudil hawd ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faedah yang kesembilan, kesabaran yang indah terhadap atau ketika musibah-musibah, kesabaran yang indah ketika musibah adalah merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam telaga Nabi, telaga haud bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari mana diambilnya? Dari kalimat terakhir, isbiru hatta talaqauni alal haud, sabarlah sampai kalian masuk bersamaku di telaga haud. Adapun mereka-mereka yang tidak sabar dan kemudian menyelisihi sunnah, maka di antara mereka-mereka yang masih muslimin sesungguhnya, yura min asaril wudu qurran muhajjalin, terlihat putih wajahnya, terlihat putih tangan dan kakinya, tetapi dihalau. Yuzadun anil haud. Dihalangi, dihalau dari telaga haud. Nabi berkata, alaihi salatu wassalam, ummati, mereka umatku. Dari mana beliau tahu? Dari tanda-tandanya, bekas wudunya. Tetapi malaikat berkata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka ini peninggal kamu. Ikhwan ibn a'azakullah, artinya mereka ini sudah mengada-adakan muhdatsatil umur. Sudah menyimpang dari jalan sunnah. Tidak sabar di atas sunnah, tidak sabar di atas syariah, tidak sabar di atas agama, mereka merusak agamanya sendiri, menyimpang ke arah lain, membuat berbagai macam kesesatan, kekufuran, penyimpangan, maka yudadun, mereka digiring anil haul, dari telaga haul, dihalangi. Berarti siapa yang akan masuk dalam telaga haul? Yang masih sabar di atas sunnah. Faedah. نقرأ إن شاء الله في درس الآتي بإذن الله تعالى.